السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Kita masih dalam latihan, yaitu latihan yang pertama terkait dengan asyartiyah. Masih berkisar masalah asyartiyah, yaitu kalimat yang memiliki makna syarat. Jadi syartiyah, setiap syartiyah itu ada jawabannya. Nah, adapun jawaban syartiyah, ada kalanya tidak memakai fa dan ada kalanya mengharuskan pakai fa. Adapun tempat-tempat yang mengharuskan pakai fa, ini sudah dijelaskan ada 9 tempat, di antaranya adalah jumlah ismiyah, kemudian fi'il, yang mana fi'ilnya fi'il jamid ait au ghair mutasarrif, yang tidak bertasrif seperti laisa. Kemudian di antara lagi adalah manakala fi'ilnya atau jawabnya al bentuk talab, baik itu fi'il amar, fi'il nahi maupun dalam bentuk istifham. Kembali yaitu di halaman 123 dari jilid yang ketiga, yaitu Durusul Lughah al-Arabiyah. Kita lanjutkan latihan ini, yaitu law lam ukhti wasalna ila rakam hadia asyara, yaitu nomor yang ke-11 mungkin ya, yang ke-11 yaitu di halaman 124, yaitu 124, di mana instruksinya adalah masukkan fa, adkhilil fa ala jawab syarti, masukkan fa ke dalam jawab syarat. Fa fil jumalil atiyati, di kalimat-kalimat berikut ini, idza kana dzalika wajiban, jika memasukkan fa itu diharuskan. Jadi kalau diharuskan maka masukkan fa, jika tidak maka tidak perlu dimasukkan fa. Kemudian mintanya adalah, selanjutnya adalah ma'al bayan au wadhkuri sabab, sebabkan, sebutkan faktornya, kenapa fa itu wajib masuk, kenapa fa tidak boleh masuk. Nah, selesai, kita minta kepada para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja untuk melanjutkan latihan ini, yaitu halaman 124 jilid yang ketiga, rakam nomor yang ke-11 insyaallah malam ini. Baik, jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 di halaman 124 di jilid yang ketiga. Ya, kita terima untuk penelpon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fatimah di Bekasi. Ahlan wa sahlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Rakmu al-hadi asyara. Naam, hadi asyara. Naam. In tarahu sahihan ma arahu sahihan. In tarahu sahihan fama arahu sahihan. Nah. Tayyib. Nah. Hal aina al-jawab? Syartiyah. Ara. Nah. Iya, itu fi'il mudhari'nya. Kemudian dimasuki oleh ma an-nafiyah. An-nafiyah. Apakah fa itu harus masuk? Masuk, Ustaz. Masuk. Iya. Nah. Di mana penjelasannya? Karena dia enggak, di mana penjelasannya yang terdapat dalam kitab ini? Oh, di halaman berapa, nomor berapa? Hmm. Nah, supaya kita bisa mengulang kembali. Di poin kelima ya, Ustaz. Di poin kelima halaman 123. Coba dibaca. An yaqtarina bima an-nafiyah, yaitu jawab syaratnya. An yaqtarina ay an yaqtira, an yaqtarina jawab syarat. Itu jawab syaratnya bergandengan dengan ma an-nafiyah. Maka fa harus masuk. Baik, idzan as-sahih intarahu sahihan fama arahu sahihan. Naam, intarahu sahihan fama arahu sahihan. Baik, fi'il syaratnya mana? Fi'il syarat tarahu. Tarahu. Majzum, apa tanda jazamnya? Hadfu hadfi illa. Wa huwa? Wa huwa al-alif. Alif, sahih. Qablahu fathah. Naam, alif. Baik, intarahu sahihan. Kemudian mana jawab syaratnya tadi? Yaitu sama. Sama. Baik, fi'il syarat, jawab syaratnya mana fi'ilnya? Fi'ilnya ara. Ara. Di situ kenapa ada alif? Karena didahului oleh ma'nafiyah yang tidak menjazamkan, Ustaz. Oh iya. Jadi kalau kalau dia fi'il mudhari dimasuk ke alif ma, tentu fi'il mudhari-nya tidak majzum. Karena ma itu ma nafiyah, menafikan. Ma itu ma menafikan. Baik. Tapi kedudukannya fi mahalli jazm. Iya, betul. Fi mahalli jazm jawab syarat sebagaimana dijelaskan di halaman di atas, halaman 124. Coba baca kembali biar jelas bagi para pemirsa maupun para pendengar dari Raja. Coba baca di atas dua baris daripada di atas itu. La yujzamu jawab syarti idza qtarana bil fa'i wa yakuna al i'rabu hina idzin lil jumlatin. Naam. Fa yuqal innaha fi mahalli jazm. Iya, apa artinya? Tidak tidak dijazamkan jawab syarat apabila mengandung fa, apabila dia bergandengan dengan fa. Nah, kalau sudah masuk fa, nah maka tidak dia majzum. Nah, itu perlu diingat, perlu diingat sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa fa itu masuk ada syaratnya. Nah, ada syaratnya. Iya. Terus wa yakun i'rabu, ini kelewat kemarin, Ustaz. Yang mana? Ini untuk penjelasan ya yakunul i'rab. Iya. Maka i'rabnya ketika itu lil jumlah, bagi jumlah, artinya i'rabnya maka dikatakan i'rabnya mahal. Makanya wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi, kalau ada maf'ulnya wa maf'ulihi, ya, fi mahalli jazmin jawabu syarti. Iya, itu yang dimaksud. Ya. Jadi itu apa? Maka i'rabnya ketika itu adalah lil jumlah. Iya. Ya. Bagi jumlah. Jadi tidak arahu jawab syarat. Iya. Majzum tidak. Karena itu fi'ilnya sudah dimasuki oleh ma. Kemudian kalau sudah ma mesti bergandeng dengan fa. Ya. Ya, tapi kalau dia fi'ilnya majzum, fi'il dari majzum atau tidak mengharuskan ada fa masuk, ya, maka kalau dia fi'il mudhari tidak perlu fi mahalli jazm. Iya. Karena memang dia tidak majzum ya. Karena dia majzum. Kalau dia fi'il mudhari dia tidak perlu pakai i'rabnya mahal karena dia majzum. Contohnya in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Kaifa nu'rib? In, in adatu syartin. Iya. Tajzimu fi'laini. Al-awwal fi'lu syarti. Wa-thani jawabu. Iya. Kemudian apa? Tajtahid. Tajtahid. Nah, fi'lu syartin. Iya, hakata fi'lu syartin. Wahuwa fi'lun mudhari'un majzumun. Wa'alamatu jazmihi. As-sukun. As-sukun. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. Nah, kemudian selanjutnya tidak perlu kita katakan wal jumlatu fi'il wa fa'il, enggak. Karena dia sudah majzum. Sudah majzum. Iya. Karena dia sudah majzum. Jadi i'rab bukan i'rab mahal karena sudah majzum. Kecuali kalau dia tidak majzum, baru i'rabnya mahal. Ya, seperti fi'il madhi, ya. Jadda wajada. Iya, man jadda wajada. Jadi jadda apa? Fi'lun fi'l syarti. Naam. Wa huwa fi'lun fi'lun madin. Wa huwa fi'l syarti mabnin ala fathi fi mahalli jazam. Ya. Nah, demikian juga jawabnya. Jadi i'rabnya mahal. Nah, kita lanjut kata in tajtahid tanja tanja jawabu syarti wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamir musatir wujuban taqdiruhu anta. Selesai Arabnya. Nah, berbeda dengan ini. Nah, kalau ini dia Arabnya Arab mahal. Arabnya apa? Arab mahal. Bagi jumlah. Nah, coba kita Arabkan. Bagaimana Arabnya ini? Nah, in ada tusyartin. Nah, in ada tusyartin. Iya. Majzum. Mabni ala sukun. Tajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syarti. Wa tsani jawabuhu. Iya. Jawabuhu. Terus? Tara. Naam. Tara. Tara fi'lu syartin. Wa huwa fi'l madhi. Wa fi'l madhi. Mudhari. Iya. Wa fi'l mudhari. Majzumun wa alamati jazmihi hadf harfi illa. Iya, betul. Al-ittisali bidhamir. Enggak ada hubungan. Iya. Ilu. Karena dia majzum kan kena ittisal dengan dhamir. Majzum itu kena in. Iya. Jadi tara fi'lu syartin. Wa huwa. Naam. Naam, atau fi'lu syartin majzumun langsung boleh. Oh, naam. Fi'lu syartin majzumun karena dia fi'il mudhari. Naam. Fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfi illa. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta. Iya. Kemudian al-ha'u ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول أول إيه صحيحا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة الفتحة كان أصل الجملة itu ada هو صحيح إيه terus ما فا كان ada fa-nya kan فما الفاء جواب الشر الفاء apa namanya kan tuh الفاء فاء الجواب الفاء فاء الجواب او رابطة الجواب terus الفاء فاء الجواب ما حرف النفي حرف النفي iya ما حرف النفي terus mabni ala sukun terus sukun enggak ada penjelasan lain selain harfu nafi cuma nafwa iya harfu nafi mabni ala sukun ya taib iya terus wa busyartin ara fi'lun mudhari'un mudhari'un terus mabniun kenapa mabni fi'lun afan enggak usah ini kan fi'l mudhari enggak dia mabni tidak ada yang menyebabkan di mabni fi'l mudhari itu mabni itu manakala dia dimasuk oleh apa nun ayun nun ina nun apabila dia dimasuk oleh nun taukid as-sakila atau bersambung dengan nun taukid sakila am khafifa jadi kalau dia bersambungan dengan nun taukid sungkan untuk khafifah am saqilah maka dimabni tapi dengan syarat dia masuk dengan mubashir masuk pada langsung di mana fiilnya masih fiil apa kata dasar fiil mudhari'nya tidak ada imbuhan di akhir tidak ada imbuhan di akhir maksudnya adalah tidak dimasuki oleh atau tidak bersama dengan alif tasniyah au ya al mukhataba au au apa ya alif tasnia wal jamaah au ya al mukhatabah ya kalau sudah ada aliyam alif tasnia wal jamaah atau ya al mukhatabah berarti fiilnya sudah ada imbuhannya ya yaitu alif waw dan ya ketika dia adalah bentuk dhamir jadi fiilnya masih fiil belum ada imbuhan maka hukumnya apa marfu dia bukan mabni mabni kalau dia masuk oleh apa? Nun taukid secara langsung. Tapi kalau nun taukidnya masuk tidak secara langsung karena fiilnya sudah ada alif tasniyah atau jamaah atau aliyah mukhatabah maka fiilnya mu'rab bukan mabni. Fiil apa? Mu'rab. Nah, kemudian apa lagi dia mabni manakala bersama dengan nun niswah. Ya nun. Ya kan, ya jelisna atau tajlisna. Kalau ya jelisnya ya di awal berarti hunna. Kalau tajlisna di awal alif ta di awal berarti apa? Antunna. Ya, itu cirinya. Nah, itu fiilnya apa? Mabni ala sukun. Ya jelisna. Nah. Nah, ini berarti fiilnya marfu karena tidak ada nun niswa, tidak ada nun taukid masuk. Jadi ma arahu ara sahihan idza arahu fi'lun ara fi'lun mudari'un. Terus marfu'un iya betul marfu'un wa alamatu raf'i apa dhammatun iya betul muqaddam. Jadi pokoknya kalau fi'il mudari itu kalau dia tidak bersambung di akhirnya oleh alif tasniyah awwaya'il mukhataba awal jama'ah atau tidak mas disambung oleh apa nun niswa maka fi'il itu marfu iya marfu dengan dhamma marfu dengan apa dhamma ya. Iya kan? Saya ulang kembali. Kalau fi'il mudhari'nya belum tidak ada imbuhan sama sekali di awal, di akhirnya. Ya. Tidak ada alif tasniyah, tidak ada waw jama'ah, tidak ada ya'il mukhatabah, tidak ada nun niswa, tidak ada nun taukid, maka fi'il mudhari' itu marfu'. Kan rafatnya dhamma. Cuma kan rafatnya dhammanya ada kalanya zahirah, ada kalanya muqaddarah. Zahirah itu nampak. Mana kapan dia nampak? Manakala huruf akhirnya huruf sahih. Sahih. Kapan dia muqaddarah? Kalau di akhirnya adalah huruf apa? Huruf mu'tal. Huruf mu'tal alif, waw dan ya. Ya. Alif, waw dan ya. Nah, muqaddarahnya ada kalanya li ta'adzur, ada kalanya li siqal. Li ta'adzur itu uzur, tidak mungkin bisa nampakkan sama sekali harakat akhirnya. Sedangkan as-siqal masih bisa nampakkan akan tetapi ketika menampakkannya pengucapannya berat untuk diucapkan. Ya. Maka di tidak nampakkan harakatnya, maka dikatakan muqaddarah. Nah, ini ada contohnya. Nah. Ini contoh apa? Yang muqaddarah. Yang muqaddarah. Li ta'azzur atau li siqal? Ra'aya. Rabbi ar-rabbiya. Asiqal ya, Ustaz, asiqal. Nah. Kalau asiqal itu waw dan ya. Apa huruf akhirnya? Alif. Alif kan tidak bisa dinampakkan harakat. Nah. Afwan, saya tulisnya. Nah. Ara kan? Nah. Ra'a, yara, saya. Nah. Ara. Ini maksud fi'il mudhari. Di mana ana? Ara, ra'a, yara. Madinya apa? Ra'a. Ya. Itu mani. Ra'a, yara. Yara kalau ana, ana ara. Saya melihat. Nah ini kan di akhirnya adalah alif. Nggak bisa diharakatkan. Ini huruf ra yang berharakat ini. Ya, karena kalau sudah bicara tentang ilmu nahu itu huruf akhir jadi pembahasan. Nah ini alif, nggak bisa diharakkan. Wala dhamma, wala fatah, wala kasrah. Nggak bisa dhamma, tidak ada fatah, tidak bisa di... Afan tidak bisa apa? Tidak ada dhamma, tidak bisa difatahkan. Kalau dia isim, kalau seandainya isim, hatta kasrah pun tidak bisa diharakatkan. Nah. Ya. Seperti Musa kan isim. Tidak bisa diharakatkan kasrah. Nah, kena di alif. Kalau itu berarti apa? At-ta'adzur namanya. At-ta'adzuru. Lita'adzur. Jadi, fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun ala al-alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Nah. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Lianahu fi'lun mu'tal akhir al-alifi. Iya, mutakhir. Tapi kalau dia fi'il apa di akhir oleh apa? Iya. Iya dong. Kemudian yarmi. Yahdi. Yahdi yarmi. Oh iya. Ini harakat waw masih bisa dinampakkan. Iya, yad'u, iya kan? Nah. Yad'u, yarmi, yarmiu. Cuma waw berharakat dhamma itu berat. Qala. Yad'u. Demikian juga ia berharakat dhamma itu berat yarmiu. Nah. Ya. Maka ini apa? Harakatnya tidak nampakkan, tidak dibaca harakat dhammanya. Jadi baca apa? Yad'u. Yarmi, yarmi, bukan yarmiu. Yad'u. Berbeda kalau fathah. Kalau fathah zahira. Iya, yad'u wa yarmiya karena itu tidak siqal, tidak berat. Tapi kalau harakat dhamma di atas waw dan di asya itu berat siqal, berarti muqaddaran. Bagaimana i'rabnya? Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-waw mana'a min dhuhuriha al-thiqalu al-thiqalu. Nah, berat. Yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya' mana'a min dhuhuriha al-thiqalu. Ya. Li'annahu fi'lul mu'tal akhir akhiril ya'i. Ini fi'lul mu'tal akhiri al-wawi. Jadi lanjutkan itu. Jadi arahu arahu fi'lun mudhari'un mudhari'un marfu'un maturafihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu li'annahu fi'lun mudhari'un mu'tal akhir al-alifi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Terus al-ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi na'am fi mahalli nasbin maf'ulun bihi maf'ul bi awal iya bi awal sahihan kan maf'ul thani thani mansubun mansubun wa alamati nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Selanjutnya akamu selesai? Nah, belum selesai. Belum kan tadi kan tadi kan disebutkan wahina idzin yakunu i'rab wahina idzin lil jumlah. Naam sadar. Wa yuqal innaha fi mahalli jazm. Berarti apa? Wal jumlatu. Nah, wal jumlatu min al fi'li wa fa'ilihi wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli jazmin jawabu syartin. Nah, itu dia. Fi mahalli jazm jawabu syartin. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Waalaikum barakallahu. Nah. Kalau diterjemnya jadi menterjemnya masih intarahu sahihan. Jika kau lihat dia dalam keadaan sehat, ya kan? Jika kau lihat dia sehat, maka saya lihat dia sehat. Oh, gitu. Iya. Syukran. Iya. Jazakallahu khairan barakallahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahih bisa sehat, bisa juga benar. Nah, ya, tergantung apa konteks ini bisa juga diterjemahkan hu ini kemana kembalinya, hu bisa kembali pada seorang kan. Jika kau lihat jika kau lihat dia benar, maka saya lihat dia benar. Benar. Iya. Baik, jazakallahu khairan, demikian jazakallahu khairan pada Mu Fatimah di Bekasi, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain di 0218236543. Ya, halo. Silahkan di halaman 124 untuk nomor selanjutnya nomor 12 di latihan ke 1 dari halaman ini. Halo. 1 dari ini halaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Idam Khalid. Ke radio Pak Angin sama ya. Dengan Pak Idam Khalid. Ke radio Pak Angin sama ya. Namanya ya. Mohon maaf dikecilkan dulu Pak atau dimatikan radionya. Ada feedback. Sekali lagi Pak Idam dimatikan saja. Saya dimonitor juga dimonitor via telepon Pak, silakan. Nah, tafadhal ya akhi karim. Saat ini lompat juga kemarin sampai nomor 7. Oh, lompat ya? Iya, sekarang nomor 8 mestinya. Oh, ya enggak apa-apa, kita ulang, enggak masalah, enggak masalah. Iya. 8, silakan. Iya, nomor bisa dibalik-balik kok, enggak mesti harus urus. Iya, ya, ya. Ya, jazakallah khairan diingatkan ya. Ada masa. Naikkan ke atas, naik ke atas ya, enggak masalah. Sudah turun. Ya, nah. Naik ke atas. Ibu, ya. Iya. Qala al-muraqibu lil mudarisi. Man ja'a muta'akhiran, natas malahu bidhuhuli. Iya. Mana sebentar, mana fi'il syaratnya? Ya. Ja'a. Dan bentuk fi'il apa itu? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi, iya. Kemudian, jawab syaratnya mana? Tasmah. Tasmah, iya. Bentuk apa itu? Fi'il mudhari. Mudhari. Dimasukkan oleh la apa itu? Maka janganlah. Lam nahiyah. Lam nahiyah. Hah? La nahiya. Iya, la nahiya ya. Baik, kalau gitu gimana? Ini benar atau tidak? Benar. Benar atau salah, afwan? Jumlah ini saya am khata? Salah, khata. Khata. Baik. Mas sahih? Man ja'a mutaakhiran fala tasma lahu bidhuhur. Fala tasma, berarti harus masuk apa? La masuk. Pada masuk apa? Fa pada la. Ya, iya. Sepertinya nomor 8 sudah dibahas kemarin ini. Gimana, Kak? Sepertinya nomor 8 sudah kita bahas kemarin ini. Belum, ini catatan saya sampai nomor 8. Oh iya. Kalau tidak salah kemarin itu kita bahas bahwa tasma ini majzum dengan oleh lanahnya, bukan oleh jab syarat. Iya. Baik, enggak apa-apa. Ya, kita murajaah kembali. Ya masalah. Bagus juga. Mantap. Baik. Coba antum i'rab itu kalimat ini. Qala. Boleh dari situ juga boleh. Mulai dari man juga boleh. Mantap. Iya. Man hadir qala. Tadi sudah qala, mau di'rab dari qala. Soalnya silakan. Qala fi mudhari. Naam. Mabniun 'ala al-fath. Iya. Naam, 'ala min al-i'rab. Al-muraqibu fa'ilun marfu'un wa alamatu rabbihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Al-mudarisi lam harfu jari. Iya. Al-mudaris majrurun bilam. Ismun majrurun. Lam jar ismun majrurun bilam. Al-mudaris ismun majrurun bilam. Isim dijarkan dengan lam. Naam jar. Iya. Lam ada tu syartin. Iya. Ja'a fi'il madi wahwa fi'il syarat. Ana tanya ini, man ja'a mutaakhiran fala tasma lahu bidukhuri. Ini ayu jumlah? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, kan? Jumlah ismiyah. Ini jumlah syartiyah dalam bentuk jumlah ismiyah. Taib, kalau itu mannya jadi apa? Man ada tu syartin. Kalau jumlah ismiyah mana mubtada'nya? Mubtada'nya. Oh, mubtada', Ustaz. Man mubtada'. Mubtada', iya. Karena itu man itu isim. Ismu syartin. Iya. Dia ismu syartin. Kemudian di depannya itu fi'il yang tidak menghendaki objek. Maka man itu sebagai mubtada'. Iya. Sebagai mubtada. Jadi apa? Coba i'rab kembali. Man. Man ada tu syartin. Iya. Mabniun ala sukun. Iya. Fi mahali rafin mubtada. Fi mahali rafin mubtada. Iya. Terus. Ya fi'il madi. Mabniun ala al-fath. La mahala lahu min al-i'rab. Kenapa enggak la mahala min al-i'rab? Justru ada memahali i'rabnya. Ada tuh fi'il syarat kan? Naam syarat. Ja'a fi'il madin. Ja'a fi'lun madin. Naam. Mabniyun. Fi mahali. Mabni ala ih? Mabni ala al-fathi fi mahali jazmin. Fi'lu syaratin. Fi mahali jazmin. Fi'lu syaratin. Fi'il syarat. Iya. Jadi ja'a fi'lun madin mabniun al-fathi fi mahalli jazmin fi'lu syartin. Ya. Nah, akhiran mana fa'ilnya? Jangan terburu-buru, setiap fi'il mesti ada fa'il. Wa fa'iluhu. Iya. Nampak? Iya, silakan. Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatir. Jawazan takdiruhu huwa. Huwa. Kembali pada? Man. Man. Yaud ilal man. Iya, sahih. Taib. Terus? Mutaakhiran. Apa ya? Yorob, Yorob. Yorob. Yorob. La, la, la. Man. Khata. Mutaakhiran. Bukan dharaf dia. Maf'ul saja. Maf'ul? Maf ja'a itu butuh maf'ul. Ja'a ini kan menjelaskan. Ya itu dia, karena ja'a muwatta akhir itu menjelaskan keadaan fa'il. Keadaan fa'il dia datang. Bagaimana keadaan fa'il dia datang? Fa'il terlambat kan? Naam. Berarti dia hal. Naam. Nih, hal mufrad. Itu perlu saya sampaikan bahwa hal mufrad itu cirinya adalah wasfun, dia kata sifat. Jadi hal mufrad itu, karena hal itu ada hal mufrad, ada hal jumlah, ada syubul jumlah. Jadi kalau hal mufrad cirinya apa? Dia bentuk wasfun, kata sifat. Kata sifat. Apa kata sifat ini? Isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifatun musyabbah bismil fa'il. Nah, kemudian saya tanya, ya Idham Khalid, mutaakhiran ini bentuknya apa? Masdar. Kenapa masdar? Ta'akhara ya ta'akhara. Coba tasirkan ta'akhara. Ta'akhara ya ta'akhiru. Ya ta'akhiru. Ta'akhiru. Haru-haru apa wazan dulu? Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Berarti ta'akhara ya ta'akhiru ta'akhuran. Terus? Isim fa'ilnya? Muta'akhir. Nah, muta'akhir. Berarti isim apa ini? Isim apa? Isim fa'il. Berarti isim fa'il. Makanya ciri hal mufrad itu adalah dia wasfun, kata sifat. Itu isim fa'il atau isim maf'ul atau sifatun musyabbah bismil fa'il. Itu ciri pertama. Ciri kedua dia mansub. Ciri ketiga dia nakirah. Nakirah. Nah, ini sempurna kan syaratnya. Kemudian yang dijelaskan keadaannya yang disebut dengan sahibul hal itu ma'rifah. Ya, sebab kalau enggak ma'rifah dia tidak bisa menjadi hal. Nah, di sini mana sahibul halnya? Dhamir musatir kan? Fa'il. Dhamir musatir huwa. Ya huwa, huwa dhamir huwa itu ma'rifah atau nakirah? Ya huwa, huwa dhamir huwa itu ma'rifah. Ma'rifah. Jadi dhamir itu isi ma'rifah. Jadi itu mutaakhiran adalah hal. Maksudnya adalah hal. Jadi mutaakhiran halun mansubun. Jadi, terus halun mansubun wa alamatu nasbi fatatun jahiratun di akhiri akhirihi. Ya betul. Terus fala tasma' fala tasmah lahu bidukhul. Fa'ul jawab. Alfa fa'ul jawab atau rabitatul jawab. Terus na'am. Lam nahiyah. Iya. Tasmah. Fi'il mudhari. Iya. Fi'il mudhari majzumun bila nahiyah. Iya. Fi'il mudhari majzumun bila nahiyah. Wa alamatul jazmi as-sukun. Nah, wa alamatul jazmi as-sukun. Terus lahu lam harfu jar. Mana fa'ilnya? Oh, naam, Ustaz. Yeah. Wa fa'iluhu dhamirul mustatir. Iya. Yeah. Jawazan taqdiruhu huwa. Oh. Naam, Ustaz, naam, Ustaz. Iya. Wa fa'iluhu dhamirul mustatir. Iya. Wujuban taqdiruhu anta. Anta. Iya, yeah, betul. Nah. Terus? Anta. Lam harfu jar. Jar, iya. Lam ha dhamirun mutasil majrurun bi lam. Kenapa majrur? Kalau dhamir itu tidak ada istilah majrur. Itu yang untuk mu'rab. Namzad. Alha'u lahu alha'u dhamirun mutasil mabniyun ala dham. Dhamirun mutasil mabniyun ala dham fi mahalli jarin bil lam. Di mahalli jarin? Iya, bil lam. Jarin Naam, Jad. Iya. Alba, alba. Harfu jar. Harfu jar. Az-za'ida. Ad-duhuri, majrur. Ba ini, ba ini ada termasuk, ba ini huruf jar az-za'ida. Dia masuk kepada maf'ul bi. Jadi ba itu, ba za'ida, ada kalanya masuk pada maf'ul bi, ada kalanya masuk pada fa'il. Mafhum? Apa tujuan baza'ida masuk itu li taukid untuk menguatkan. Asalnya apa? La tasma lahud dukhula. Karena tasma ini dia butuh objek. Maf'ul bih. Oh ya, terputus ya. Masya Allah. Jadi ini masuk ba itu baza'ida, ba tambahan. Li ta'kid. Asalnya apa? La tasma lahud dukhula. La tasma lahul khuruja. Ya, masuk ba untuk menguatkan. Jangan kau, yang kau berikan dia masuk. Jadi la tasmah lahu bidukhul, la tasmah lahu bil khuruj. Jadi bah ini bah za'idah. Karena tasmah itu membutuhkan objek maf'ul bih menasabkan, maf'ul bih mubasyaratan. Kan tapi ketika bah za'idah masuk, maka maf'ul bih menjadi majrur. Ya, majrur oleh bah za'idah. Sama seperti masuk pada pada fa'il wa kafa billahi syahida. Kafa itu fi'il Allah, nah itu fa'il, tapi karena dimasuk oleh jar wa kafa billahi, maka dia jadi majrur, tidak bisa marfu. Nah, karena faktor ba za'idah. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Nah, sekarang mana khabar mubtada'nya? Tadi sudah sebutkan man itu adalah mubtada', jadi khabarnya adalah jumlah fi'lu syarti, jumlah al-fi'lu syarti, fi'lu syarti wa jawabi. Fi mahalli raf'in khabarun, khabarun mubtada. Nah. Ya. Nah. Ada sebelum itu juga apa? Tasmah ini tadi belum di i'rab ini. Naam, Ustaz. Iya. Itu wal jumlatu fi'il wa fa'il fi mahalli jazmin jawabu syart. Syart. Nah, karena dia jawab syaratnya telah dimasuki oleh fa. Sedangkan la ini la nahiyah. Dia majzum ini bukan kena jawab syarat tapi kena lanah ya, itu perlu diingat. Nah, makanya tetap i'rabnya fi mahali jazam jawab syarat. Nah, nah, masyaallah, jazakallahu khair. Tapi demikian Pak Idham Khalid, penyempurnaan dari jawaban Bapak yang sempat terputus. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543. Silakan di nomor selanjutnya, nomor 9 berarti Ustaz. Iya ya. Nah. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wa Abdul Hadi Solo. Maaf. Ahlan ya. Barakallahu fiik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, nعم. Tafadhali. Tasian nomor 9. Tasian. Nah. Atasian. Atasian. Ya, atasian. Kalau sudah pakai atasian. Tidak mungkin alif lam bertemu dengan tanwin. Tasian. Iya. Tasian. In anjah bitaqdiri muntasin. Aslu ala ja'iyatin. Iya. Baik, mana jawab syarat ini? Aslu. Ahsulu. Iya. Ini fiilnya didahului oleh apa? Hal istifham. Taib, halul jumlah sahiha? Khata, Ustaz. Khata. Mal khata? Karena istifham baru pakai fa. Harus pakai fa. Iya, sahih. In anjah bitakut diri mumtaz, hal fahal ahsulu ala ja'izatin. Naam, fahal ahsulu ala ja'izatin. Iya. Fahal ahsulu ala jaizah. Jadi fi'il ahsul ini apa? Tidak dia majzum. Iya. Karena jawab syaratnya tidak langsung jawab syaratnya. Karena di situ ada istifham itu hal. Iya. Lalu masuk fa. Taib. In anjah bitakdiri mumtazin. Fahal ahsulu ala jaizatin. Taib. Bisa di ini. In. Nam syarti. Iya. Mabniun ala sukun. Iya. Angjas, angjah. Fi'il mudhari'un. Kalau fi'il syarti. Nam. maaf ni ala sukun. Maaf ni ala sukun. Saya Sarti. Kenapa jazim? Yang menjazam itu in. Benar in, karena ada. Iya. Jadi gimana itu jadinya? Jazim li in. In adatu syartin tajzimu fi'laini al-awwal fi'lu syarti wa thani jawabuh. Iya. Kemudian apa? Anjah. Anjah fi'lu syartin. Anjah fi'lu syartin. Nah, mabniyun. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Iya. Terus pakai fi mahali? Enggak. Tidak dipakai fi mahali istilahnya, karena dia fi'il mudhari langsung, dia majzum. Terus wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wujuban taqdiruhu ana. Iya. Dan taqdiru ana. Terus bi taqdiri mumtazin. Alba di ada harfu jar. Jar ini ya. Takdiri. Takdiri. Maf'ulun bi. Ismun majrurun. Ismun majrurun. Kenapa maf'ul bi anjah itu ala fi'il lazim? Tidak ada objeknya. Apa arti anjah? Saya berhasil. Ya, jika saya lulus berhasil. Atau di sini lulus ya. Iya, jika saya lulus. Lulus. Iya. Dengan nilai muntas. Iya, jika aku lulus, jika aku apa berhasil, ya. Jadi apa? Alba harfu. Harfu jar. Jarin, iya. Terus? Takdiri. Majrur ala. Ismun majrurun. Majrurun. Bi. Lita. Bilba. Bilba'i. Terus? Bilba'i. Mumtazin wa huwa mudhaf mumtazin mumtazin mutajin mudhafun ilayhi majrurun wa alamat jarri kasratun zahiratun fi akhirih alamat jarri kasratun zahiratun fi akhirih fi akhirih. Iya. Terus fa jawab jawabul jawab. Iya. Hal hal isim istifham. Kenapa isim? Hal ini adalah huruf istifham. Ya. Huruf harfu istifham. Harfu al-istifham. Istifham. Naam. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. La mahalla lahu min i'rab. Ya. Jadi ahsulu. Ahsulu. Jawab besar. Fi'lun mudari'un. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Zahiratun zahiratun fi akhirih. Akhirih. Terus wafailuhu. Wafailuhu. Naam. Dhamir mustatirun. Wujuban. Takdiruhu ana. Terus ala harfu. Ala harfu jar. Jarin. Jarin. Taib jaizatin. Jaizatin. Ismun majrurun bi ala. Fi ala. Naam. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Iya. Fi akhirih. Fi akhirih. Nampak harakatnya, bisa ditulis dan bisa dituturkan. Terus wal jumlatu. Wal jumlatu minal fi'li. Minal fi'li. Wa maf. Wa fa'ilihi. Wa fa'ilihi. Iya. Maf'ul. Enggak ada maf'ul itu. Ya, karena sudah ada huruf ala. Jadi wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli jazmin jawabu syart. Jawabu syart. Iya. Khalas, mafhum? Insyaallah. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Afikum barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di salam barakallahu fiik. Insyaallah alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali di Bakmu Abdillah di line telepon 0218236543. Dan kami juga berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan kaidah-kaidah yang kita bahas di malam ini. Ya, halo. Silakan. Baik, kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ismail di Jombang. Abu Ismail di Jombang? Iya. Ahlan, ahlan wa sahlan. Iya. Tafadhal. Naam, anta tusayyid al-faz. Ma'aka al-kitab ya. Naam, ustaz. Tayyib. Iqra raqam 10. Iya. Intakun mustaqilan lastu mustaqilan. Iya, intakun mustaqilan lastu mustaqilan. Baik, masyaallah. Iya, mana fi'il syaratnya? Fi'il syarti takun. Takun, ahsan. Wa ma jawab syarti? Jawab syarti lastu. Lastu mustaqilan. Baik. Fahal al-jumla sahiha am khata? Naam, sahih, sahih. Al-jumla sahiha. Mutaakid? Naam. Anta ala al-yaqin 100%? Naam, ala al-yaqin 100%. Baik. Kalau seandainya ada salah bagaimana? Baik, saya ulang kembali. Jawab syaratnya mana? Lastu mustaqilan. Lastu. طيب هل هذه صحيح صحيحة هذه الجملة صحيحة جملة صحيحة متأكد طيب coba antum buka sebelumnya halaman 123 123 sudah dapat nah mungkin coba antum lihat nomor 3 coba baca. Nah, khata set. Khata, nah, limadha khata? Kenapa salah? Tidak pakai fa. Tidak pakai fa. Kenapa dia harus pakai fa di situ? Karena masuk padanya fi'il jamid. Iya, karena laisa itu ada fi'il jamid. Ghair mutasarrif, tidak ada tasribnya. Yaitu maksud tasrif adalah tasrif madi mudhari, jadi masdar dari isim fa'il isim maf'ul. Itu maksud tasrif ya. Ya, tapi kalau tasrif madinya ada laisa, laisa ya kan, laisa. Nah, itu ada. Mafhum? Nah, lasta, lastuma, lastum itu tasrif ma madi ada. Tapi tasrif maksud ini adalah tasrif min al-fi'il madi ila al-mudhari thumma masdar isim fa'il isim maf'ul hatta al-akhir. Jadi apa? Harus pakai fa. Falas ikra merasanya. Intakun. Intakun mustaqilan. Falas tu mustaqilan. Iya. Falas tu mustaqilan. Iya. Ma, coba harapkan kalimat ini. In. Iya. Besarti. Iya. Ya. Matmiyun ala sukun. Iya. Takun. Tajzimu fi'lain. Tajzimu fi'lain. Naam. Fi'l syarti wa jawabu. Iya. Al-awwal fi'l syarti wa tsani jawabu. Al-awwal fi'l syarti wa tsani jawabu. Iya. Terus takun fi'l syartin wa fi'l mudhari'un matumun al-sukun. Mustaqilan. Hal. Mustaqilan hal. Ala al-yaqin mustaqilan. Nah, ini nah. Tidak agak mirip dengan di atas tadi ya. Seperti agak mirip dengan yang di bawah ya. Yang di mana tadi itu? Yang hal tadi. Sepertinya agak mirip ya. Nah, di situ bukan hal. Di situ bukan hal. Kenapa bukan hal? Coba lihat kembali kata takun. Kata takun. Takun. Ya. Nah, berbeda tadi nomor 8 man jaa mutaakhiran. Mutaakhiran itu hal. Memang mirip, sama-sama nakira, musta'jilan nakira, musta'jilan isim fa'il, musta'jilan mansub, iya kan? Mirip sekali dengan hal. Nah, di sini dia bukan hal. Kenapa bukan hal? karena kana naqis ya Ustaz. Kana fi'il apa? Naqis. Naqis, iya. Kana itu fi'il naqis. Tarfa'ul isma watansibul khabar. Makanya mustajilan sebagai apa ini? Khabar kana. Hukum khabar kana mansub. Iya. Mana isim kana? Ismu kana ya. Domirun ya. Tapirun kana dan domirun intakun mustajiran. Takun itu ya. Takdiruhu wujudan. Takdiruhu anta. Anta. Jadi anta takun. Kaya kemudian mana wawnya? Kok enggak ada waw antara kaf dengan nun? Bukankah kana yakunu ada waw? Hudhifat, Ustaz. Hudhifat. Limana hudhifat? Liltika'i sakinain. Liltika'i bertemu dua sukun. Ya, betul. Sukun pertama u. Waw, sukun yang kedua adalah huruf nunnya bersukun kerana dia fi'il syarat. Ya. Maka wawnya dibuang. Jadi apa? Takunu fi'ilun. Fi'lun mudari'un. Halo? Benar, nama Ustaz. Ya. Fi'lun mudari'un. Madhumun. Naam. Fi'lun mudari'un. Madhumun. Madhumun. Wa alamatu jazmi. Wa alamatu jazmihi. As-sukun. Wa huwa fi'lu syartin. Wa huwa fi'lu syartin. Iya. Terus apa lagi? Naam, Ustaz. Ada lagi ini i'rabnya wasmukana yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Wa yansibul khabar. Iya, karena kana ini merafakkan isim menasabkan khabar. Terus mana isimnya? Wasmukana dhamir mustatir wujudan. Takdiruhu? Takdiruhu anta. Anta, betul itu dia. Anta itu apa? Isim takunu. Baik, kemudian mustajilan. Mustajilan khabaru kana. Nah, terus falastu fa mansubun. Wa mansubun wa alamatu jasmihi. Kenapa jasmihi? Mansubun wa alamatu nasbihi. Iya. Al-fathatun. Iya. Ala akhirih. Kalau sudah al-fathatu, enggak boleh kita bilang al-fathatun ya. Kalau sudah al-fathatu berarti ada alif lam. Jelas sudah fathatun, jangan pakai alif lam. Fathatun zahiratun fi akhirih. Fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Terus falastu mustajiran fa fa fa jawab. Faul jawab. Iya. Jawab. Iya. Terus lastu lastu fi'lu jawab syarti. Wa huwa fi'lun madin. Iya. Matniun al-sukun. Ya. Mustawa ismuhu domirun at-ta'u. Kenapa dhamma musatir? Kan sudah ada ta'u lastu. Naam. Nah, ta'u itu isimnya. Jadi at-ta'u at-ta'u domirun muttasilun mabni al-dhamm fi mahalli raf'in. Ismu laisa. Kenapa khabar isim? Ismu laisa. Ismu laisa, iya. Karena dia beramal seperti amal kana. Tarful isma wa tansibul khabar. Jadi mustajilan? Mustajilan khabaru laisa. Khabar laisa. Terus? Mansubun. Iya. Wa alamatu nasbihi fathatun. Fathatun dahirukun ala akhirih. Ala akhirih. Baik, sekarang mana? Iya. Fi'il syarat tadi ini. Wal jumlatu wal jumlatu minnal minnal wal jumlatu takun mustaqil. Nah, takun mustaqil. Iya. Wal jumlatu min minal fi'li laysa min fi'lin laysa wasmiha wa khabariha wa khabariha fi mahalli jazmin min jawab syarat. Iya. Nah, itu dia. Ahsan, barakallah fiik. Wa iyyak. Soal Ustaz. Iya, iya, betul, tafadhal. Ana baca di Al-Qur'an surat As-Suhuf dikatakan wakilihi. Ya Rabbi inna haula'i kaumun la ya'lamun. Itu wakilih dari mana itu, Ustaz? Coba nanti saya lihat ya. Ya, taib nanti. Ya. Az-Zukhruf berapa? Ayat 88. Iya. Iya. Assalamualaikum. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Masih di latihan yang sama, latihan pertama di halaman 124. Kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo. Baik, silakan, sudah masuk kembali ya. Halo. Ya, silakan. Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Dan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang ketiga di halaman 124. Kita terima kembali untuk latihan di kesempatan malam ini. Ya, halo. Silakan. Baik, kami terima kembali di halaman 124 di latihan yang ke-1 pertama di halaman ini. Anda bisa membuka di halaman di jilid yang ketiga Kitab Darussalawah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Ummu Abdul Rahman di Padang. Iya. Baik, ahlan. Ahlan wa sahlan ya. Ummu Abdul Rahman ya. Ya. Baik, nah, tafadhali. Al-an rakam thaniya asyara. Nomor 12. Tadi nomor 11 sudah kita ambil tadi ya, di awal. Ya. Karena tadi lancar. Thaniya asyara. Iya. Ma anta la anta zakal manzara. Ya. Ditambahkan fa. Iya. Ma ansa la ansa dhaka al-manzara. Iya. Iya. Ditambahkan. Iya. Kenapa? Karena an yakuna fa'lan jamidan. Mana fi'il jamidnya? Apa? Iya. Nahi. Masuk. Fi'il nahi. Iya. Iya. La ansa. La ansa dhaka al-manzara. Nah ini. Naam. Apa tanda jazamnya sini? Tanda jazamnya hatfu harfu illah. Hatfu harfu illah. Taib nasiya yansa. Nasiya. Nasiya. Yansa. Iya. Terus. Namanya sebagai apa? Namanya Iya. Sebagai ismu syartin. Ismu syartin, iya. Ismu syartin. Iya. Tazim fi'lain. Al-awal fi'l syarat, wa-thani jawabu. Iya. Baik, kemudian ini fi'ilnya ansa ini, ada enggak objek di situ? Maf'ul bih ada tidak? Maf'ul bi yang untuk ansa yang pertama. Kalau ansa yang kedua itu ada maf'ul bi, yaitu dzakal manzara. Oh, yang fi'il pertama ada enggak maf'ul bihnya di awal? Tidak ada. Tidak ada. Makanya kaidah jika fi'il itu fi'il mutaaddi dan maf'ul bihnya tidak disebutkan, di setelahnya berarti maf'ul bihnya didahulukan. Ya. Jadi ma ini adalah ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul muqaddam. Ya. Iya, kenapa dulukan dia? Karena dia syarat. Karena syarat itu mesti letak di awal kalimat. Tidak bisa syarat itu di akhir kata atau di tengah-tengah. Mesti dia di awal kalimat. Sama seperti istifham. Istifham itu letaknya di mana? Di awal kalimat. Iya kan? Iya. Ya. Kalau dia sebagai maf'ul bih, maka maf'ul bih muqaddam. Contoh, ayya kitabin turid. Ayya kitabin turidu. Kata tu itu ada maf'ul bihnya, karena dia fi'il muta'addi. Nah, berarti ayya itulah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih muqaddam. Maka diharakatkan dia apa? Fathah. Ayya, bukan ayyu. Ayya kitabin turid. Nah, turidu. Nah, tapi kena ayya itu adalah dia mu'rab, bukan mabni. Kena bisa ayyu, bisa ayya, bisa ayyi. Fi ayyi. Nah, bisa fi ayyi sanatin. Nah, dia mu'rab. Tapi kalau dia mabni, maka tidak ada perubahan. I'rabnya mahal. Seperti ma, itu isim mabni. Jadi ma, ismu syartin. Ismu syartin. Tajzimu fi'laini al-awwal fi'lu syarti wa sani jawabu fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Ya. Maf'ul bih muqaddam. Kemudian ansa fi'il. Ansa fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Majzumun. Ya, langsung boleh. Fi'lu syartin majzum. Ya, boleh langsung itu. Karena dia fi'il syarat, dia fi'il mudhari, dia majzum. Ya. فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف إله. حذف حرف إله. يا. kemudian وفاعله. وفاعله. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أنا. طيب kemudian فلا أنسى ذلك المنظر. jadi ف. ف جواب جواب شرط. جواب شرط. bukan حرف fa'ul jawab atau rabitatul jawab. Jadi fa fa'ul jawabi. Ya. Taib la. La has harfun. Naam, harfun nahyi. Harfun nahyi. Iya. Atau la an-nahya. La. La an-nahya. Taib, kemudian ansa. Ansa jawab syarti fi'lun mudhaf. Enggak, karena dia majzum ini kena la nahya, bukan kena jab syarat. Iya. Iya. Bukan kena jab syarat. Maka i'rabnya tetap i'rabnya mahal. Iya. Fi'lun syarti huwa fi'lun mudhari. Enggak apa? Ansa fi'lun mudhari'un. Oh. Iya. Iya. Fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahya. Majzumun bila an-nahya. Ya, majzumun dengan la-nahya. Iya. Ya, majzumun bila an-nahya. Wa alamatu jazmi hasfu harfil illah. Kemudian wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Zaka al-manzara. Zaka. Zaka maf'ulun bih. مفعول به اسم إشارة ذاك اسم إشارة مبني على الفتح ذاك الفتح kita irab lah apa di kita irab aja dia dianggap satu kata aja sebetulnya kalau dipisah itu kena isyarat itu hanya za kafitul khitab. Ya. Jadi untuk apa memudahkan bagi para pendengar maupun para pemirsa TV Raja, ya irab aja secara singkat saja. Ya, di irab dianggap itu apa satu kata. Oh. Ya, karena itu boleh di irab seperti itu. Jadi zaka ismu isyaratin mabni al-fathhi. Mabniun al-fathhi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Iya. Terus al-manzara. Al-manzara badal. Iya. Badal min zaka atau badal mutabik. Badal. Terus mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun, fathatun zahiratun ala akhirih. Terus wal jumlatu, wa jumlatu min al fi'li la ansa wa fa'ilihi wa maf'ulihi, ya kan? Wal jumlatu min al fi'li la ansa wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli, fi mahalli raf'in, eh jazmin. Kenapa rafa? Fi mahalli jazmin jawabu syarti. Iya, nah itu dia. Baik, ahsan barakallahu fik. Iya. Afansa ini terjemahnya apa ya? Ma ansa la ans fala ansa dzalikal manzar. Apa apa saja yang aku lupa, maka janganlah aku melupakan ya pemandangan itu. Ya. Maka janganlah aku melupakan pemandangan itu. Maka jangan. Iya, karena itulah nahya. Iya. Oh, siap. Syukur, Ustaz. Afan, ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz Rahman. Barakallahu fik. Dan alhamdulillah. Satu nomor lagi mungkin kita tuntaskan saja. Baik, enggak apa-apa. Ya, silakan. Nomor 13. 13. Iya. Silakan di 0218236543 bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali untuk latihan yang pertama di halaman 124. Ya, halo. Silakan. Kami berikan kesempatan kembali dan bagi Anda yang bertanya di layanan pesan singkat kami di 0819896543. Silakan juga. Ya, kita terima untuk satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan malam ini untuk nomor 13. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, akhi? Ismail ini menang kita. Masyaallah. Tafadhal ya. Tafadhal ya akhi Karim. Naam. Naam. Nomor khairan. Naam, wa iyyak. Barakallahu fik. Amin. Yas'alka ahadun anni faqul lahu ana 'indal mudiri. Naam, sudah jawab langsung ya faqul. Naam, ya fakifa. Kenapa fakifa? Jawab talab pesat. Jawabnya dalam bentuk talab. Iya, talab bentuk apa? Amar, amar itu kul ya. Iya. In yas'alka ahadun anni faqul lahu ana 'indal mudiri. Ya, betul. Fi'il syaratnya mana ini? Fi'il syaratnya yas'alka. Yas'alka itu langsung dia majzum ya. Majzum dengan in. Iya. Dia dia tidak tidak di'rab fi mahal jazam. Dia langsung majzum dengan in. Taib, ahad sebagai apa di sini nih? Ahadun. Ahadun fa'il. Fa'il. Kafnya sebagai apa? Is'alka. Maf'ulun bihi. Maf'ul bi fi mahal nasab. Taib. Anni. Anni. Iya. Hal, Ustaz. Anni. Kenapa hal? Hal dari mana? Hah? Anni. Anni. Anni. Anni itu kan tentangku. Hah? Perfect. Apa? Anu, iya. An huruf harf itu. Iya. Jadi apa? Jar majrur ya, syibul jamal jar majrur fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Karena sa'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Maf'ul pertamanya dia langsung mansub itu kaf, maf'ul keduanya make huruf jar an, sa'ala an. Iya. Sa'ala an. Naam, Ustaz. Iya. Bukan hal ya, bukan hal. Nah. Terus fakul, fakul, iya, apa? Fakul jawab. Nah, kemudian kul, kul jawab besar. Kalau sudah masuk fa, sebagaimana disebutkan di atas, bagaimana? I'rabnya mahal. Jadi kul fi'il amr. Jadi kul fi'lu amrin. Lo amrin. Nah, mabniyo ala sukun. Mabniyo ala sukun. Fi mahal. Nah, sebentar. Mabniyo ala sukun. Terus wafailuhu. Wafailuhu tamirin mustatir. Nah. Tamirin mustatir wujuban. Takdiruhu. Takdiruhu anta. Anta. Jadi kul itu fi'il amr mabniyo ala sukun ya. Kemudian wafailuhu tamirin mustatir wujuban takdiruhu anta. Nah, baru apa? Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli jazmin jawab syarti. Nah. Terlahu jar wa majrur. Wa majrur. Kita singkatkan aja. Ana sebagai apa? Aku lahu ana indal mudir. Ana maf'ulun bihi. Kenapa maf'ul bihi? Bisa maf'ul bihi dalam bentuk isim marfu, apa? Mabni. Mabni yang dhamir rafa. Fakullahu. Kalau dia maf'ul dalam bentuk dhamir, enggak bisa dhamir rafa, mesti dhamir nasab. Dhamir nasabnya ya mutakallim sa. Ana. Ini ana indal mudi, ini jumlah ismiyah ya akhil karim. Jumlah ismiyah. Jadi ana dhamirun munfasilun mabni sukun fi mahali raf'in mubtada. Mubtada. Iya, mubtada. Terus inda anda zaraf. Naam. Inda zaraf mansubun bil fathah. Mansubun wa huwa mudaf. Iya. Ma huwa mudaf. Al mudiri. مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره. ثم لنا فهو شبه الجملة الظرفية. شبه الجملة الظرفية ذا؟ نعم. في محل رفع خبر مبتدأ. خبر مبتدأ. إذا عند المدير تسبق خبر أنا خبر مبتدأ. يشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر مبتدأ. ترس والجملة الاسمية. الاسمية كان؟ نعم. والجملة الاسمية أنا عند المدير والجملة الاسمية. والجملة الاسمية هو مقول القول. نعم. مقصود مقول القول adalah yang dikatakan. Perkataan yang dikatakan. Maqul qul adalah perkataan yang dikatakan. Qul. Kan faqul, maka katakanlah kepada apa yang dikatakan? Ana indal mudir. Nah, itu yang dikatakan, iya kan? Maka disebabkan maqulul qaul. Iya. Apakah setiap apa kata-kata qul? Iya. Ya, mubtada setelahnya mesti maqulul qaul gitu, Ustaz. Ya, kalau dia jumlah ismiyah, berarti apa? Ya. Maqul qaul terlantar bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Ya. Jadi apa? Yang dikatakan qul apa yang dikatakan? Yang dikatakan itulah kata istilah maqul qaul. Maqul qaul itu ya sebetulnya sebagai apa? Maf'ul bih fi mahali nasab. Dia sebagai maf'ul bih. Karena itu yang diucapkan. Ya, faqul maka katakanlah. Apa yang suruh dikatakan? Ana indal mudir. Itu sebagai objek. Nah, sebagai objek. Maqulul qawli. Yang dikatakan. Kalau mau tambah lagi. Maqulul qawli fi mahali nasbin maf'ul bih. Ya. Ya, karena dia maf'ul bih. Ya. Kaya ahsan. Barakallah fik. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Ismail, barakallahu fiik. Alhamdulillah telah kita selesaikan latihan dari nomor 1 sampai dengan 13 di halaman 124, dan insyaallah kita akan lanjutkan untuk latihan-latihan di nomor berikutnya. Di kesempatan pekannya akan datang, sedikit kami sampaikan beberapa pertanyaan saja dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Pertanyaannya yahdillahu liman yasha. Yahdillahu liman yasha. Maf'ul bih pada kalimat ini yang mana Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, yahdillahu yahdi. Nah, itu maf'ul bih-nya adalah itu yahdi yahdillahu liman yasha kan? Yahdillahu liman yasha. Itu maf'ul bih ada jar majrurnya. Liman yasha dalam bentuk jar majrur fi mahalli nasab. Ya, lam itu harfu jar, man itu adalah isim mausul. Isim mausul memiliki sukun fi mahalli jarrin. Nah, kemudian yasha itu adalah jumlah fi'liyah silatul mausul. Jadi wasibul jumlah jar majrur itu fi mahalli nasab maf'ul pada yahdi. Dan ya. Kalimat lima yasha ini sibuhul jumlah saja. Iya, sibuhul jumlah. Ya. Sibuhul jumlah. Ya. Baik, jazakumullah khair barakallahu fik. Demikian Khadid pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapankah kalimat mubtada diakhirkan, Ustaz? Yang disebut dengan mubtada muakhar. Iya, mubtada muakhar. Nah. Ya, mubtada muakhar itu ada kalanya wajib, ada kalanya jaiz. Nah. Ya, ini butuh penjelasan waktu ya, tapi saya singkatkan saja, yang penting saja. Jadi kalau dia wajib, manakala mubtada'nya nakirah, ghairu mausuf bisifat, dia tidak disifat dengan sifat, dan dia tidak mudhaf. Kemudian khabarnya syubul jumlah, maka wajib diakhirkan. Contoh, fil masjidi awladun. Fil masjid awladun. Tidak bisa awladun fil masjid. Jadi apa? Mesti fil masjidi awladun. Ya. Kemudian, apalagi manakala mubtada'nya mahsur dengan innama atau illa. Mahsud dengan innama atau illa, maka mubtada'nya mesti diakhirkan. Karena mahsud itu dalam bahasa Arab itu letakkan di akhir. Mahsud itu dibatasi. Arti mahsud dibatasi. Kita ingin mengatakan di dalam kamar itu hanyalah si Muhammad. Kita batasi hanya Muhammad dalam kamar. Nah, berarti diakhirkan fil ma fil baiti au ma fil ghurfati illa Muhammadun. Ma fil ghurfati illa Muhammadun. Tidak ada dalam kamar kecuali hanyalah si Zaid. Nah, kalau dulu kan ma Muhammadun illa fil ghurfati, berarti yang dibatasi itu adalah tempat. Jadi Muhammad tidaklah melainkan hanya di kamar. Hanya di kamar, berarti tidak ada berada di tempat lain. Hanya di kamar. Nah, ini yang dibatasi adalah batasi adalah tempatnya. Tempatnya bukan membatasi orangnya. Bisa jadi dalam itu bukan hanya Muhammad, bisa jadi orang lain, ya kan? Ketika itu mengatakan tidak Muhammad tidaklah kecuali dalam kamar. Ya. Nah, dalam kamar berarti dia tidak di tempat lain. Nah, itu yang maksud dibatasi. Tapi dalam kamar itu apakah Muhammad aja? Bisa jadi sendiri, bisa jadi ada orang lain. Ya. Nah, tapi kalau kita balik, ya, ma fil ghurfati illa Muhammadun, tidak ada dalam kamar hanyalah si Muhammad. Ya. Nah, berarti yang dibatasi hanya adalah orangnya. Orang lain enggak ada, hanya Muhammad. Nah, ini namanya apa? Mengakhirkan mubtada wujuban. Ya. Akhir mubtada wujuban. Nah, di antara lagi adalah manakala khabarnya dalam bentuk istifham. Nah, perlu diingat terkadang ada isim istifham itu sebagai khabar. Nah, kalau dia sebagai khabar berarti mubtada'nya wajib diakhirkan. Kenapa? Karena mubtada' karena istifham itu mesti letak di awal. Letak di awal. Contoh, ya. Man anta? Anta itu mubtada'. Man itu isim istifham sebagai khabar muqaddam. Nah, enggak bisa dibalik. Anta man? Kenapa enggak bisa balik? Karena istifham mesti letak di awal. Asal susunan pun demikian. Anta man? Kan itu asal susunan mubtada' khabar. Anta man? Nah, karena isim istifham maka harus diletakkan di awal. Jadi man anta? Man anta? Jadi anta itu mubtada'. Dari mana kita bisa mengatakan anta itu mubtada'? Coba lihat jawabannya. Man anta? Apa jawabannya? Ana Ali. Man anta? Ana Ali. Bukankah ana ini jawab daripada anta? Nah, berarti ana ini mubtada'. Nah, demikian juga anta sebagai mubtada'. Man anta? Ana Ali. Ali ini jawab daripada man. Nah, jawab daripada man. Nah, kita lihat jawabannya. Man anta? Ana Ali. Ana ini mubtada', Ali sebagai khabar. Nah, Ali ini adalah jawab daripada kata man, berarti man itu khabar. Jadi anta itu mubtada'. Maka ketika jawabannya adalah ana Ali. Jadi awal jawabannya. Nah, mungkin itu sekilas ya. Iya, tentang wajibnya ini silakan apa mempelajari kitab-kitab nahwu lainnya. Iya. Terima kasih kepada Khair dan mungkin bisa menjadi murojaah di pembahasan jilid kedua. Sudah disinggung juga terkait dengan mubtada muakhar. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Saat kalimat aidon bagaimana posisinya sebagai apa? Apakah selalu mansub? Apakah selalu mansub? Iya, semansub. Dia ini maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Juga apa? Juga seperti yang lalu. Seperti sebelumnya. Iya. Adha aidan itu asal maknanya. Asal kata ada fi'il amilnya dibuang. Adha ya'idu aidan. Nah. Itu maf'ul mutlak. Ya. Dan dalam kalimat selalu posisinya selalu maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Iya. Jazakumullah khair terakhir. Sayyaratun man hadhihi. sayyaratun man hadhihi, apakah hadhihi posisi sebagai mubtada? Iya, mubtada. Iya, mubtada muakhar. Sayyaratun man hadhihi, sayyaratun khabar muqaddam. Nah, kenapa khabar muqaddam? Karena dia mudhaf kepada isim isi, paham? Nah. Ya, sayyaratun man hadhihi. Coba lihat jawabannya. Sayyaratun man hadhihi. Jawabnya hadhihi sayyaratu Ali. Enggak mungkin jawabnya sayyaratu Ali hadhihi. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui apa di istifham itu apakah dia sebagai mubtada atau khabar, lihat jawabannya. Sayyaratu man hadhihi. Jawabnya apa? Hadhihi sayyaratu Ali. Berarti hadhihi ketika jawab itu mubtada, berarti ketika istifhamnya, ketika pertanyaan juga mubtada. Ya. Nah, saya jazakumullah khair barakallahu fik, dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini dan sebagai ikhtitam. Iya, tayyib, jazakumullah khair jaza. Iya. Mudah-mudahan apa disampaikan ini bisa dipahami dengan sebaiknya karena malam sudah larut ya. Nah. Kita tutup saja pertemuan kita ini dengan doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.